Sakitnya kau di depan mata, menjalin cinta dengan dirinya. Padahal engkau tahu dia itu temanku. Sepakat kau sengaja tubuh meledak. Kau bikin tegak, Hilang dong.